Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Mendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis di majlis dalam rangka kita belajar bersama pendidikan karakter nabawiyah ini. Dan insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencitraan pendidikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah umat ini, pada umat ini. Pendidikan merupakan perkara yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Pendidikan merupakan pokok dasar dari pertahanan sebuah negara, keberlangsungan dari sebuah negara, keberlangsungan dari sebuah negeri, termasuk juga keberlangsungan dari sebuah umat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan pendidikan ini kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum di sini maknanya adalah pendidikan. Diberikan amanah pendidikan ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena betapa mulianya pendidikan ini, tentu saja kita dalam mengemban amanah ini harus selalu diikuti dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena kita ingin pujian dari orang lain, namun kita ingin pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan pendidikan ini kita ingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa sesuai dengan yang diniatkan. Oleh karena itu, dalam kita mendidik anak-anak kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Kita mendidik anak-anak kita bukan karena kita dianggap orang tua yang hebat oleh orang lain, bukan karena nanti anak-anak kita akan memuji-muji kita karena kita adalah telah mendidik mereka dengan baik, tapi semata-mata ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian, yang namanya setan itu tidak tinggal diam. Selalu menggoda manusia untuk disimpangkan niatnya. Karena sejatinya setan sangat bersemangat sekali untuk mengubah niat seseorang sehingga diharapkan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat adalah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan balasan atau komentar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya bahwa kita dalam mendidik itu kita tidaklah membagakan apa yang diperoleh oleh anak kita. Sehingga apa yang kita katakan itu kemudian orang lain akan menilai pada kita seolah-olah pendidikan yang kita lakukan pada anak-anak kita adalah sukses atau berhasil, yang sebenarnya barangkali pada diri kita sebenarnya tidak demikian. namun di mata orang lain sepertinya yang kita lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang dinamakan dengan pencitraan. Kata pencitraan ini sebenarnya dari kata citra atau gambar. Maka pencitraan itu adalah penggambaran. Penggambaran dari sebuah atau sesuatu. Penggambaran dari sesuatu. Nah, kita harapkan penggambaran ini itu seharusnya itu tidak lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Karena sejatinya penggambaran ini merupakan seharusnya adalah gambar yang sebenarnya tentang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh misal, kita mendidik anak kita untuk menghafal Al-Quran. Dan Allah mudahkan pada anak-anak kita, misal menghafal sudah tuntas 30 juz dalam kondisi mereka masih belia. Kemudian muncullah pada diri kita, was-was selalu ada pada diri kita, ya, bisikan-bisikan syaitan ada pada diri kita, sehingga memunculkan kita untuk tidak ikhlas lagi. Ya, sehingga setan itu mendorong kita untuk membaga-bagakan apa yang diraih oleh anak-anak kita, walaupun kadangkala di dalam hati kita ada bisikan lagi, oh ini dalam rangka untuk menyemangati orang lain, tapi kadangkala sejatinya adalah itu karena kebanggaan pada diri sendiri. Sehingga sering sekali kita tanpa sadar membanggakan anak kita, seolah-olah bahwa berhasilnya anak kita itu karena kehebatan kita sebagai orang tua. Perlu kita ketahui, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Thalathun muhlikat," ada tiga hal yang membinasakan, ya, yang membawa pada jurang kebinasaan. Yaitu suhun muta'un, tamak lagi kikir, terus kemudian wahawan mutaba'un, yaitu mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu ujub atau seseorang takjub pada dirinya sendiri. Jadi bangga dengan diri sendiri itu merupakan salah satu dari tiga hal yang membinasakan. Oleh karena itu, kita dalam mendidik anak-anak kita, jangan sampai kita terjebak dengan ujub atau bangga diri. Dan sering sekali kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan adalah sebenarnya adalah membinasakan kita sendiri. Kemudian, ini adalah sebagai contoh tadi pada pendidikan dalam keluarga. Kemudian dalam sebuah lembaga pun, kadangkala kita juga terjebak pada hal seperti ini, yaitu pencitraan. Yang seolah-olah bahwa sebuah lembaga itu tampaknya luar biasa, dilihat di media sosial, dilihat dari brosur-brosur, pamflet-pamflet dan sebagainya, seolah-olah luar biasa, tapi tidak sedikit yang sebenarnya di dalamnya adalah tidak seperti yang dicitrakan pada media massa atau media sosial. Dan ini sering terjadi adanya janji-janji yang diberikan oleh sebuah lembaga, terutama ketika sebuah lembaga itu sedang membuka pendaftaran siswa atau pendaftaran santri baru. Sering sekali dimunculkan di situ sesuatu yang baik-baik saja, masalah-masalah yang tidak baik tidak dimunculkan, sehingga seseorang menganggap bahwa lembaga tersebut adalah persis seperti apa yang dicitrakan pada pengumuman atau pada lembaran-lembaran atau brosur-brosur yang disebarkan. Nah, akhirnya seandainya yang tertulis, yang dikabarkan untuk masyarakat itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan keadaan yang sebenarnya, itulah yang dinamakan dengan pencitraan pendidikan. Dan ini seharusnya tidak terjadi pada lembaga-lembaga kita, yang mana kita menyebut lembaga kita adalah lembaga pendidikan Islam. Kemudian kadangkala ada di sebuah lembaga itu ada seorang santri sebagai contoh. Dia mahir dalam bidang tertentu, sebagai contoh misal dia mahir dalam bidang bahasa, misalnya bahasa Arab. Dia pandai berbahasa Arab, ya, yang sejatinya sebenarnya itu adalah bawaan dari sekolah sebelumnya, bahwa dia memang sudah pintar berbahasa Arab, satu anak. Nah, bisa jadi dalam sebuah lembaga tersebut ada 500 anak sebagai contoh, ternyata yang pandai bahasa Indonesia itu bahasa Arab tadi itu adalah hanya satu anak. Kemudian diikutkan lomba dan alhamdulillah Allah takdirkan menang dan juara, akhirnya mendapatkan piala. Maka sering sekali sebuah lembaga itu terjebak dengan adanya sifat bangga diri, yaitu bangga diri terhadap lembaga tersebut, seolah-olah bahwa lembaga tersebutlah yang mendidik anak tersebut, dan seolah-olah bahwa semua anak didik di situ adalah seperti yang juara itu. Padahal sejatinya itu adalah yang juara hanya satu, dan itu pun bisa jadi karena pendidikan dari fase pendidikan sebelumnya. Dan bisa jadi itu yang mendidik adalah orang tuanya. Nah, sehingga yang memanen mendapatkan piala, pujian dan sebagainya adalah lembaga tersebut. Ini juga termasuk pencitraan. Pencitraan dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu perlu kita berhati-hati dengan adanya hal ini, ya. Jangan sampai kita terjebak pada pencitraan ini. Sejatinya orang yang memuji kita pun seharusnya kita itu koreksi diri, dan kita takut dan kita mohon ampun kepada Allah apabila ada orang yang memuji kita. Bukan sebaliknya, justru kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain dengan adanya pencitraan ini. Ini sebagai contoh adalah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh orang, maka beliau berdoa. Apa doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar dipuji oleh orang lain? Beliau mengatakan, Allahumma anta alamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaanku daripada aku sendiri. Wa ana alamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengerti keadaanku sendiri daripada mereka yang memujiku. Allahumma ja'alni khairam mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku keadaannya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Wahfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Wala tu'akhidni bima yakulun. Dan janganlah engkau siksa kami terhadap apa-apa yang mereka katakan. Jadi intinya bahwa sahabat Abu Bakar itu apabila dia dipuji oleh orang lain, maka beliau mengatakan bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya, diri beliau Abu Bakar As-Siddiq, dibandingkan diri beliau sendiri. Dan beliau sendiri lebih tahu daripada orang yang memujinya. Dan akhirnya sahabat Abu Bakar mohon ampun kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah atas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memujinya tersebut. Dan dia itu meminta atau mohon kepada Allah agar kondisinya dijadikan lebih baik dari apa yang orang lain persangkakan. Nah, inilah contoh yang sangat mulia sekali dari sahabat yang mulia, orang terbaik kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak mengharap pujian dari orang lain, justru kalau apabila ada orang yang memuji, beliau mohon ampun kepada Allah. Beliau malah khawatir. Dan inilah adalah contoh bagi kita, dan hendaknya contoh ini bisa kita terapkan dalam kita mendidik anak-anak kita. Bukan mengharap pujian dari Allah, bukan mengharap pujian dari manusia, tapi kita hanya mengharap pujian dari Allah. Dan kemudian apabila kita memiliki sebuah lembaga kita pun berharap bahwa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita berharap pujian dari manusia juga. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah jebakan setan yang sering sekali kita tergelincir, karena ini terkait dengan penyakit yang berbahaya, ini disebut dengan penyakit riya. Ya. Penyakit riya ini adalah penyakit yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal kita ketahui para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah orang-orang yang sangat kuat keimanannya, namun Nabi masih khawatir terhadap mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu minkum as-sirkul ashur." Hal yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan adalah syirik kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terjadi pada para sahabat, ya, yang paling beliau khawatirkan dari hal yang lain yang beliau khawatirkan yaitu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Mas syirkul ashur, apa itu syirik kecil itu?" Maka beliau menjawab, "Ar-riya," yaitu riya. Riya di sini maksudnya adalah melakukan amal perbuatan, termasuk amal perbuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berharap dia dilihat oleh orang lain. Ini yang disebut dengan asyirkul ashur, yaitu syirik kecil. Dan ini adalah yang paling dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap yang paling taat, ya, di antara generasi-generasi yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah betapa berbahayanya pencitraan. Dan pencitraan itu betul-betul memang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umatnya. Ya, oleh karena itu kita harus waspada, hati-hati, bukan kita menjerumuskan diri pada pencitraan, tapi kita berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq justru akan mengintrospeksi diri dan mohon kepada Allah untuk dirinya dijadikan lebih baik, kemudian beliau mohon ampun kepada Allah atas apa yang mereka atau orang-orang yang memuji katakan. Itu yang bisa saya sampaikan ya kaum muslimin rahimani rahimakumullah tentang pencitraan pendidikan. Hendaklah kita juga sebagai masyarakat umum ya, sebagai orang tua yang menitipkan anaknya ke pendidikan, kita haruslah jeli ya untuk memperhatikan. Dan sejatinya pendidikan yang sebenarnya itu adalah berada di rumah kita masing-masing. Jangan sampai kita memasrahkan amanah yang Allah berikan kepada kita, kita untuk mendidik anak-anak itu kita serahkan ya, kita pasrahkan bongkoan kepada lembaga yang mendidik itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah sejatinya kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita terutama di rumah kita masing-masing, karena itu adalah madrasah yang sebenarnya bagi anak. Selanjutnya apabila kita ada kekurangan dan ingin menutupi kekurangan itu, dan kita bisa minta pertolongan bantuan kepada lembaga pendidikan. Tapi sejatinya adalah pendidik yang terbaik, pendidik yang paling diutamakan adalah orang tua masing-masing di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita pencitraan pendidikan. Dan semoga materi yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda keluarga Qur'ani sekalian yang ingin bertanya pada Ustadz, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903 0417. Kami ulangi sekali lagi, 08953 9903 0417. Ataupun bagi Anda yang menyimak melalui YouTube dapat dituliskan pertanyaannya di live chat kami. Baik, pertanyaan sudah ada yang masuk. Datangnya dari Dina di Halmahera. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, lalu bagaimanakah sekolah harus promosi? Apakah dosa jika sekolah promosi Ustaz? Padahal sekolah hidupnya ya dari dana banyaknya siswa yang masuk. Silakan Ustaz. Ya. Ya, bagaimana dengan sekolah yang promosi? Jadi tidak mengapa sebuah lembaga pendidikan itu mempromosikan tentang lembaganya kepada masyarakat umum. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka karena biar mendapatkan murid yang banyak, atau mungkin biar mendapatkan nilai yang bagus di mata masyarakat, tapi semata-mata ingin menyebar dakwah. Karena sejatinya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu adalah dakwah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, apabila pengumuman yang diberikan ya atau iklan yang diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lembaga itu, maka tidak mengapa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah apabila pengumuman atau lembar-lembar iklan dan sebagainya itu ternyata adalah keadaannya lebih baik dibandingkan yang sebenarnya. Ini masuk dalam pencitraan, dan itu bisa dalam kategori membohongi publik ya, membohongi publik. Oleh karena itu tidak masalah atau tidak mengapa menyebar pengumuman, tapi hendaknya sesuai dengan keadaan lembaga yang sebenarnya, dan itu pun harus didasari dengan niat ikhlas ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin nama kita itu diakui oleh masyarakat ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Dina tadi yang bertanya dari Halmahera. Baik, selanjutnya sambil menanti pertanyaan dari WhatsApp ataupun dari channel YouTube, silakan bagi jamaah yang ada di studio untuk bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, silakan. Kesadaran orang tua dalam hal mendidik anak. Kan kita dapati bahwa orang tua itu kan sebetulnya ya inginlah anaknya ingin katakanlah berhasil. tetapi dengan kekurangan dirinya terkadang menyerahkan kepada lembaga tersebut sesuai dengan kemampuan pada dirinya. Namun apabila apakah salah apabila lembaga tersebut mengeluarkan anak dari orang tua, orang tua di lembaga yang menitipkan di situ, apabila anaknya melakukan sebuah kesalahan yang mungkin dianggap fatal oleh sebuah lembaga seperti itu. Ya, ya, sebuah pertanyaan yang bagus sekali tentang masalah kesadaran orang tua tentang mendidik anak, ya, sehingga ada sebagian orang tua yang menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan. Terus kemudian apakah lembaga pendidikan itu salah apabila mengeluarkan anak didiknya dikembalikan kepada orang tua apabila anak tersebut melakukan pelanggaran? Untuk yang pertama tentang kesadaran orang tua, ya, karena merasa orang tua tidak mampu akhirnya menitipkan ke lembaga. Perlu diketahui wahai para orang tua, sejatinya setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada hambanya, pasti Allah memberikan bekal. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah memberikan beban, memberikan amanah kepada setiap hamba untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah tidak terus tinggal diam, tidak memberikan bekal. Semua hamba Allah itu dibekali dengan keimanan, dibekali dengan sifat pembelajar, dan dibekali hal-hal yang lain yang condong kepada kebaikan. Sehingga hamba-hamba Allah dalam melakukan ibadah itu mudah sekali. Karena apa? Karena bekal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setiap orang tua itu sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kemampuan mendidik orang tua itu sudah Allah berikan, ya, sudah Allah berikan. Maka seharusnya orang tua itu makin sadar bahwa kelak, ya, bahwa kelak kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita, yaitu pendidikannya. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Madza adabtah wa madza alamtah." Didiklah anakmu karena engkau akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, apa yang engkau didikkan kepada anakmu dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin, para orang tua, besok kita akan ditanya lebih dahulu tentang anak kita sebelum kita ditanya tentang bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini perlu kita ketahui. Berarti betapa pentingnya mendidik anak, dan itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu orang tua hendaknya itu percaya diri. Sebenarnya orang tua itu mampu mendidik anak-anak. Mampu, sangat mampu sekali. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah mendidik kepada setiap orang tua, baik ayah maupun ibu. Nah, kadangkala orang tua itu enggak percaya diri, akhirnya harus dia itu menitipkan seolah-olah yang bisa mendidik itu hanya guru. Ya, seolah-olah yang bisa mendidik itu ustaz atau pondok pesantren atau sekolah. Ini sebenarnya pikiran yang keliru, ya. Sejatinya lembaga itu hanya membantu orang tua, membantu saja. Ya. Bahkan lembaga itu seharusnya adalah mendidik orang tua agar bisa mendidik anaknya di rumah. Ya, lebih intensif di rumah. Ya, atau mungkin walaupun tidak di rumah, yang melakukan pendidikan utama adalah orang tua itu sendiri, bukan lembaga. Jadi intinya sebenarnya lembaga adalah fasilitator, ya, fasilitator bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya karena mungkin ada ketidakmampuan, sedikit ketidakmampuan, ya. Yang jadi masalah sekarang kebanyakan orang tua itu sudah pasrah bongkoan gitu, karena merasa dirinya tidak mampu. Sebenarnya bukan merasa dirinya tidak mampu, tapi kurangnya kesadaran sebenarnya itu. Tapi kalau orang tua sadar, pasti akan sungguh-sungguh dalam mendidik anaknya. Nah, terus kemudian setelah misal orang tua sudah menitipkan anaknya di lembaga, dan ternyata anaknya itu melakukan kesalahan, ya, melakukan pelanggaran, yang akhirnya anak itu dikeluarkan dari lembaga itu. Ini adalah wewenang dari lembaga, dan kita tidak bisa menolak, dan itu tergantung perjanjiannya sebelumnya. Tapi seharusnya yang namanya lembaga itu kan tujuannya mendidik, bukan memilih. Nah, mendidik. Namanya mendidik itu adalah sesuatu yang tidak benar kemudian dibuat menjadi benar. Anak yang bermasalah dibuat menjadi anak yang tidak bermasalah. Anak yang tadinya kurang baik dijadikan menjadi lebih baik, ya. Bukan lembaga pendidikan itu seperti seleksi penerimaan pegawai, bukan. Yang tidak baik kemudian ditinggal, kemudian yang baik diterima. Kemudian setelah dilaksanakan, ya, setelah dilaksanakan proses pendidikan, kemudian dilaksanakan seleksi lagi, yang nurut diteruskan, yang tidak nurut dikeluarkan. Ini sebenarnya apa namanya menyalahi dari apa namanya sistem pendidikan itu sendiri. Seharusnya pendidik itu adalah justru kalau anak bermasalah makin bersemangat untuk memperbaikinya. Namanya juga pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu bukan memilih tetapi mendidik ini. Nah, tapi kembali lagi kepada perjanjian antara orang tua dan lembaga, kalau memang sebelumnya ada perjanjian bahwa apabila anaknya melakukan pelanggaran itu adalah hak dan wewenang dari lembaga tersebut, dan itu tidak mengapa kalau memang asalnya perjanjian seperti itu, ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama yang ada di studio maupun pendengar yang ada di rumahnya masing-masing. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, kami beri kesempatan pada jamaah. Ada apa? Tidak? Kosong ya? Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan dari pendengar dari WhatsApp. Datangnya dari Bapak Abdul Ghani yang bertanya, Ustadz, dewasa ini para jemaah masjid bermudah-mudahan dalam membawa anak ke masjid, namun membawa anaknya tanpa ilmu atau kurang bertanggung jawab. Jika kami tegur orang tuanya, mereka malah marah. Alasannya memang anak ya seperti ini ya bermain. Saya jawab, dunia itu luas, banyak tempat untuk bermain, kenapa harus selalu ke masjid? Apakah kurang luas bumi ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Masalah membawa anak kecil di masjid ini memang masalah umum di masyarakat, dan bahkan hampir semua masjid mengalami hal ini. Namun di dalam Islam selalu ada solusi, dan solusi itu telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak anak kecil ke masjid adalah suatu kemuliaan, dan itu adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk mengenalkan anak dengan tempat yang mulia, yaitu masjid. Untuk mengenalkan anak untuk apa namanya dengan ibadah yang mulia, yaitu sholat. Untuk mengenalkan anak terhadap orang-orang yang taat beribadah. Namun demikian, ya, bukan terus akhirnya semata-mata kita ajak anak kemudian mereka kita biarkan saja bermain di masjid. Di sisi lain kita pun juga tidak bisa memarahi mereka karena mereka masih anak-anak. Betul, memang anak itu seperti itu. Namun kita kembalikan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak setiap waktu sholat Nabi mengajak anak kecil, ya. Jadi Nabi mengajak anak kecil itu bukan karena apa namanya anak itu di rumah nggak ada yang mengasuh, ya, tapi memang tujuannya adalah untuk mengenalkan anak terhadap ibadah yang mulia tersebut. Jadi tidak setiap waktu sholat Nabi mengajak. Tetapi apabila beliau mengajak anak itu sholat, ya, maka beliau mendampinginya, ya. Kadangkala itu ditaruh di sebelahnya beliau, ya. Kadangkala itu digendong oleh beliau, sehingga tidak dilepas begitu saja anak-anak bermain mengganggu orang, ya, apa namanya orang yang sedang sholat. Maka seharusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya itu mengajak anak di rumah itu harus didampingi oleh orang tua. Cuma yang sering terjadi sekarang, orang tuanya tidak ke masjid tapi anaknya yang bermain di masjid itu. Akhirnya kita repot. Nah, keadaan seperti inilah yang harusnya kita sebagai apa namanya saudara dari bapak dari anak tersebut kita bantu, ya, kita dampingi anak tersebut walaupun bukan anak kita sendiri, agar tidak mengganggu orang lain, atau dengan cara-cara yang lain, ya, yaitu antara lain anak-anak itu kita kelompokkan pada soft tersendiri di belakang, kemudian kita nasihati dengan lembut, ya, jangan sampai rame karena ini ibadah sangat mulia. Kalau anak-anak mengganggu orang-orang yang sholat, maka dikhawatirkan orang yang sedang sholat itu tidak khusyuk. Jadi intinya itu, ya. Maka kembalikan kepada contoh dari Nabi, anak itu didampingi oleh orang tua masing-masing, baik itu dengan digendong atau kemudian berdiri atau di soft atau posisinya berdiri di samping dari orang tuanya, sehingga selalu terkendali oleh orang tua tersebut. Apabila anak itu ingin lari-lari, kita pun juga bisa menggandengnya, tidak masalah. Menggendong saja diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila itu ada maslahahnya. Apalagi hanya sekedar menggandeng biar anak kita tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, dan ini menjadi fenomena atau masalah yang sering terjadi di semua masjid di kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Ya. Kemudian ada cara yang lain ya, mungkin bisa dilakukan oleh para pengurus masjid. Buatlah semacam kayak tempat bermain di masjid yang berada di luar. Ya, untuk mereka yang masih kecil-kecil, namanya anak kecil itu biasanya ya di masjid tidak mau diam, dan mereka mesti kalau enggak teriak-teriak ya mereka lari-lari. Ya, sebagaimana anak umur yang 3 tahun, 4 tahun itu kan kita enggak bisa menertibkan mereka, dan satu sisi kadangkala ayahnya atau orang tuanya tidak hadir di masjid. Maka untuk mengatasi ini mungkin bisa di, ya, kita arahkan mereka untuk bermain ya di tempat bermain yang ada di luar, yang istilahnya ada istilah kid corner ya. Jadi sudut untuk anak-anak bermain di serambi masjid sebagai contoh, sehingga tidak mengganggu orang yang berada sholat di dalam masjid. Nah, apabila ada orang tuanya itu afdolnya adalah diajak untuk sholat di sampingnya. Ya, tapi kalau ternyata tidak ada orang tuanya dan enggak ada yang mendampingi dan dikhawatirkan mengganggu, maka lebih baik diarahkan anak tersebut untuk di tempat bermain. Demikian wawalam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Abdul Ghani tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan kami lanjutkan, masih dari WhatsApp. Datangnya dari Bapak Sobirin di Fatmawati. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah orang tua harus siap mendidik anak di rumah, sedangkan banyak orang tua belum berilmu dalam mendidik? Silakan Ustaz. Ya. Ini memang terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, Bapak Sobirin yang ada di Fatmawati di Pedurungan. Jadi sejatinya setiap orang tua itu mampu mendidik. Hanya saja orang tua sering sekali mendefinisikan mendidik itu seperti mengajar di sekolah gitu. Jadi sejatinya mendidik itu mengajar di sekolah itu hanya bagian dari mendidik. Tetapi mendidik tidak semuanya seperti mengajar di sekolah. Jadi seolah-olah orang tua yang siap untuk mendidik anaknya di rumah itu harus seperti guru yang di sekolah. Mereka harus sekolahnya guru, lulusan guru ya, dididik di institut atau perguruan tinggi keguruan. Tidak demikian. Karena sejatinya anak-anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah. Mereka lahir itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Mereka lahir memiliki fitrah-fitrah kebaikan yang sejatinya anak itu seperti benih unggul. Maka tugas orang tua itu bukan banyak menjejarkan berbagai hal sebagaimana mengajarkan banyak hal kepada anak, tapi tugas orang tua sebenarnya adalah membimbing mereka, menumbuhkan apa yang ada pada diri anak, mengasuh mereka, menyayangi mereka. Itu sebenarnya pendidikan yang sebenarnya ya. Pendidikan yang sebenarnya kadangkala karena itu tadi salah pengertian orang tua memaknai pendidikan. Jadi seolah-olah bahwa mendidik anak di rumah seperti mengajar murid di sekolah. Nah, oleh karena itu hendaklah kita yakin khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan bekal kita mendidik bagi setiap orang tua. Tidak mungkin Allah membebani mendidik bagi setiap orang tua, tapi Allah tidak membekali itu enggak mungkin, ya. Karena sebagaimana kita pahami, setiap Allah memberikan amanah, pasti Allah memberikan bekal. Itu antara lain maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah ya terhadap hamba-hambanya ya. Jadi intinya marilah para orang tua kita kuatkan ya, percaya diri kita dengan apa, husnudzon kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kemampuan kita mendidik. Antara lain apa husnudzon kita itu kita buktikan, yaitu kita tidak mudah terbawa omongan orang ya. Karena saat ini yang namanya pendidikan cenderung kepada sekolah, sehingga anak yang tidak sekolah padahal mereka tetap belajar, kadangkala itu terpengaruh oleh orang-orang bahwa sejatinya anak kita tidak sekolah, kemudian dicap masa depan suram dan sebagainya, dicap anak yang ketinggalan zaman, padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, tidak demikian, karena sekolah itu hanya bagian dari pendidikan, bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekolah saja, ya. Dan pemerintah kita mewajibkan adalah bukan mewajibkan sekolah, tapi mewajibkan belajar. Jadi wajib belajar bukan wajib sekolah. Sedangkan belajar jangan kita artikan ya Bapak Ibu semua, yang namanya belajarnya anak itu bukan hanya duduk manis ya, membaca, menulis, menghafal ya, bukan itu saja. Ya, anak-anak itu bertengkar pun itu belajar. Anak-anak bermain lumpur di sawah mencari ikan itu pun belajar. Ya, anak-anak berbuat salah itu juga belajar bagi mereka. Jadi ini ya, jadi kurangnya percaya diri orang tua, merasa dirinya tidak mampu karena apa? Salah persepsi terhadap pendidikan. Ya, demikian ya untuk Pak Sobirin, wawalam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sobirin tadi adalah yang terakhir di WhatsApp. Kami beralih di pertanyaan dari YouTube. Kami bacakan pertanyaan datangnya dari Azam 10. Beliau bertanya, Ustaz, kalau semisal kita mengajar anak yang susah diatur, malah sering main-main, bagaimana solusinya Ustaz? Iya. Bagaimana kita mengajar anak yang susah diatur, sering main-main? Bagaimana solusinya? Sebenarnya perlu kita ketahui ya Pak Azam ya. Azam 10. Iya. Jadi sebenarnya setiap anak itu hebat yang sering kita bahas. Setiap anak itu hebat, ya. Dan sebenarnya tidak ada anak nakal. Karena mereka semua hebat. Kenakalan anak itu ya, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama nakalnya itu adalah potensi. Ya, potensi yang belum tampak buahnya. Ya, sehingga tugas kita itu hanya mensikapi untuk mengarahkan potensi itu untuk hal-hal yang lebih baik atau yang bermanfaat. Yang kedua, kenakalan anak itu kemungkinan disebabkan adanya jeritan hati anak yang tidak ketemu jalan keluarnya. Jeritan hati, tekanan anak yang belum tertumpahkan sehingga dia nakal. Itu dua kemungkinan. Satu potensi, yang kedua karena akibat dari jeritan hati, akibat tekanan dan sebagainya. Nah, kalau kita menyikapi hal ini, maka anak yang tidak nurut tadi ketika mereka diajari dan sebagainya, bisa jadi memang tidak nurutnya dia itu bakat bagi dia atau potensi bagi dia. Yaitu termasuk orang yang tidak suka diatur atau anak yang gak suka diatur, sukanya mengatur. Maka kalau anak yang suka mengatur dan itu merupakan potensinya, maka kita harapkan, kita doakan bahwa anak kita tadi menjadi orang yang apa namanya, sebagai pemimpin, sebagai leader ya, sebagai mudir, kepala sekolah dan sebagainya. Atau mungkin menjadi pengusaha yang memiliki banyak anak buah. Karena memang kecenderungan dia itu gak mau diatur tapi sukanya mengatur. Itu kalau tidak ada jeritan hati bagi anak. Tapi kalau ternyata mungkin kita sering menekan anak ya, hati anak sering terluka, kemudian anak susah diatur, nah itu berarti jeritan hati anak. Maka langkah selanjutnya ya untuk menghilangkan jeritan hati anak itu yaitu ditumpahkan ya, dituntaskan ya jeritan hati itu dengan antaran kita dengan cara kita minta maaf. Ya, minta maaf kepada anak, kemudian kita lebih sayang kepada mereka. Yang biasanya kita marah-marah kemudian kita ganti dengan apresiasi, dengan pujian. Yang biasanya kita mencela mereka kemudian kita berikan sanjungan ya. Yang biasanya kita berwajah suram ya, berwajah tidak apa namanya ramah kepada anak-anak, kita pasang dengan wajah yang manis ya, untuk menyembuhkan luka hatinya tersebut sehingga jeritan hati itu tertumpahkan, akhirnya anak tidak nakal lagi. Jadi dua kemungkinan itu ya. Kalau kemungkinan pertama itu potensi ya, tugas kita mengarahkan ya, dan kita nikmati saja, dan itu adalah kehebatan anak kita. Tapi kalau ternyata akibat dari salah asuh yang karena kita terlalu menekan ya, sering kita kasar kepada anak, sering marah, maka langkahnya adalah kita minta maaf kepada anak. Tidak masalah. Orang tua minta maaf kepada anak itu bukan suatu kehinaan, tapi justru sebuah kemuliaan ya. Setelah itu kemudian kita lebih sayang kepada anak ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Azam 10 tadi yang bertanya di live chat channel YouTube. Kami lanjutkan pertanyaan dari live chat YouTube, datangnya dari channel Puspita Hati. Beliau bertanya, Ustaz, adakah batasan usia anak yang dibolehkan dibawa ke masjid? Silakan Ustaz. Adakah batasan usia anak yang dibolehkan dibawa ke masjid? Dari channel Puspitawati ya, Puspahati ya. Jadi umur berapa anak boleh dibawa ke masjid? Nah, umur berapa itu batasannya adalah relatif, sebab tidak ada nas, ya, tidak ada batasan berapa umur anak yang harus dibawa di masjid. Intinya bahwa apabila kita mengajak anak ke masjid itu, maka kita bisa membimbing anak itu sambil kita sholat. Sebagai contoh, misal kita mengajak anak yang masih kecil, bayi belum bisa berjalan. Nah, kemudian ketika kita sholat, kita harus menggendong dia dan repot sekali. Repot sekali kita melakukannya, maka lebih baik tidak kita ajak ke masjid. Jadi intinya bahwa usia berapakah itu relatif, tapi intinya begitu kita ajak anak ke masjid, kita bisa mendampinginya, ya, bisa mendampinginya dan kita tetap bisa melaksanakan sholat, ya. Walaupun mungkin umurnya dia itu masih 4 tahun, ya, 3 tahun, atau mungkin bisa jadi anak yang usia 5 tahun tapi ternyata kalau diajak ke masjid kita repot sekali, maka seyogianya tidak dulu diajak ke masjid, ya, sampai betul-betul kita bisa mendampinginya. Jadi tidak ada ketentuan, ukurannya adalah diri kita sendiri yang mengajak, ya. Apabila mampu maka kita ajak, kalau ternyata kita tidak bisa mendampinginya, ya, tidak bisa mengawasinya, maka lebih baik diajarkan dulu di rumah bersama ibunya. Ya, demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jasa kalau khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan khususnya untuk channel Puspahati tadi yang bertanya. Baik Ustaz, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Baik, kepada para pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah betapa pentingnya ikhlas. Dalam segala hal kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah kepada Allah. Ya. Sebab apabila kita melakukan mendidik anak ini, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita hindarkan jauh-jauh tentang adanya pencitraan. Sebab makna pencitraan di masyarakat itu maknanya adalah menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini kita hindarkan. Maka seandainya kita mendidik anak-anak kita, sudahlah, kita yang tahu saja dan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang telah kita lakukan, ya. Kita tidak perlu tunjuk-tunjukkan kepada orang lain bahwa anak saya sudah bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Ya, karena bisa jadi itu tidak baik, ya, bagi orang lain atau bagi diri kita. Namun seandainya apabila dengan kita bercerita kemudian saudara kita menjadi lebih bersemangat, ya, untuk mendidik anaknya, maka itu lebih baik, ya, kita ceritakan. Itu seharusnya kita harus hikmah, ya, bersikap hikmah dalam hal ini. Demikian juga apabila kita memiliki atau mengadakan lembaga pendidikan, ya, maka seyogianya apa yang kita kabarkan kepada masyarakat, kita promosikan kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya. Itu pun dengan tujuan apa? Tujuan agar dakwah ini makin tersebar dan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita dianggap lembaganya hebat, atau mungkin bukan karena tujuan biar nanti muridnya banyak sehingga lembaga ini menjadi lembaga favorit, ya, digemari oleh masyarakat banyak, nomor satu di sebuah tempat dan sebagainya. Tetapi semua yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan itu karena kita ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang intinya adalah di situ. Sehingga tidak muncul adanya pencitraan-pencitraan yang akhirnya yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya kebohongan terhadap publik. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang tertipu karena adanya pencitraan pendidikan tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari syaitan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi akhirnya anak kita menjadi generasi yang terbaik pada zamannya. Demikian wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.